من أهل الشر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب أيها الإخوة في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qawlul Mufid syarah kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih ada syarah hadis Al-Murad bin Husain yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menegaskan laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man atakahinan fasadakahu bima yakul faqad kafar bima usila ala Muhammad. Rawahul Azad bi isnadin jayyid wa rawahu Tabrani bi isnadin hasan min hadith Ibn Abbas duna qawlihi wa man atakahinan ila akhir. Jadi kata Nabi, siapa yang melakukan tatayur atau minta untuknya ditatayurkan, siapa melakukan tatayur atau minta tatayur, dengan menyatakan sial atau untungnya yang disandarkan kepada apa yang dilihat atau yang didengar, apakah dari seekor burung ataupun yang lainnya, juga siapa saja yang takahana menebak atau minta ditebakkan untuknya kepada para dukun, atau siapa yang menyihir dan minta disihirkan untuknya. Waman atakahinan, dan siapa saja kata Nabi SAW yang datang kepada seorang dukun kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, fasadakuhu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang bagus dan At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari hadith Ibnu Abbas tanpa ucapan waman atakahinan ila. Kita lanjutkan syarah dari Syekh Utsaimin kemarin, siapa yang tatayyara. Nah, ini mencakup tatayyur nafsihi atau tatayyur lidari, apakah melakukan tatayyur untuk dirinya atau juga untuk orang lain. Qauluhu au takahana au tukuhina lahu, sabaqa telah berlalu siapa yang menebak atau minta ditebakkan kepada dukun, telah berlalu sabaqa annal kahana, bahwasanya perdukunan adalah idya'u ilmil ghaib fil mustaqbal, mengaku-ngaku tahu terhadap yang ghaib pada masa yang akan datang. Seperti apa yakul saya kuru kada wa kada, misalnya dia berkata akan terjadi demikian dan demikian, warubah yakul dan kadang terjadi, fahada mutakahin, maka ini dukun yang nebak-nebak, melakukan tebakan. Wa minal gharib, kata Syekh, dan termasuk di antara yang mengherankan, annahu sya'an al, bahwasanya sekarang nyebar, sya'a itu menyebar, fi uslu binas, pada uslu perkataan manusia, kauluhum, ucapan mereka, takahana bi anna fulanan sayahdi. Ada yang mengatakan, nah, dengan tebakannya dia menebak bahwa sunnya fulan akan datang. Takahana, dia menebak-nebak bahwa sunnya fulan si A ataupun si B akan datang. Wa yutrikunaha dalamma adal ala amalin muharram au ala amalin muharram al amr mubah, dan mereka menyebutkannya yutrikunaha dalamma, menyebutkan lafaz ini yang menunjukkan kepada perbuatan haram ya untuk perkara yang mubah. Kan nebak-nebak itu perkara yang haram ya, tapi di anggap hal yang biasa untuk perkara yang dianggap mubah, si bulan akan datang. Jadi mengandung tebakan, nanti si bulan akan datang. Dari mana ini ya? Kalau ada jelas ya, korinahnya ada SMS, ada HP, apa ada SMS, ada WA atau ada telepon, ada kabar yang datang kepadanya. Mungkin, tapi kalau seandainya tidak ada ya mukadimah-mukadimah yang jelas yang ilmiah, yang logis yang bisa diterima oleh akal logika, ini adalah bagian dari kahana ya, tebakan-tebakan perbuatan dukun yang sesungguhnya itu adalah perkara yang diharapkan, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang dianggap mubah. Nah, kata Syekh sekarang menyebar ya, pada uslub ucapan perkataan manusia yang tak kahana nebak-nebak gitu, bahwasanya bulan akan datang, dan mereka ucapkan hal itu dengan lafaz yang menunjukkan terhadap perbuatan haram, tapi digunakan untuk hal yang dianggap mubah. Wahada layam bagi, maka hal ini harus tidak sepantasnya, tidak selayaknya dilakukan. Kenapa? Li anal ami alladhi la yufariku bainal umur ya, karena sesungguhnya orang-orang awam, orang umum, mereka yang tidak membedakan antara berbagai macam perkara, mana haram, mana ya mubah, mana perdukunan, mana bukan, mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Nah, orang awam yang tidak membedakan antara berbagai macam perkara itu, ya dun anal kahanah kullah mubah, dia akan menduga bahwasanya perdukunan itu boleh-boleh saja. Jadi kalau orang awam kesimpulan, wah, kalau gitu perdukunan boleh saja, nah, ini juga tebak-tebakan, nah, boleh jadi. Maka dalam syariat yang sifatnya mukhotoroh ya, taruhan seperti ya, judi itu diharamkan. Jadi dalamnya ada gharar, tipu menipu dibolehkan. Jadi dilarang dalam syariat. Al-aku ya dilarang dalam syariat. Nah, dan dukun tidak jauh dari ya muamalah yang diharamkan seperti ini, tebak menebak, berbicara tentang perkara gaib yang bukan bagiannya. Nah maka harus didudukan mana yang dilarang dan mana yang muamalah yang dibolehkan. Jangan sampai orang awam menganggap berbagai macam perkara ini enggak apa-apa. Nah, akhirnya apa? Perdukunan juga semuanya boleh. Nah, ini ada batil. Baik. Bidalil, nah, orang awam sampai menyimpulkan karena tidak bisa membedakan perkara-perkara tersebut sehingga mengatakan semua perdukunan boleh mubah. Bidalil itlaqi hadzal lafdz, dengan dalil ya penyebutan lafaz ini secara mutlak ala syai'in mubah maklum, terhadap perkara yang asalnya mubah maklum diketahui kebolehannya. Ya tadi ada ucapan ya, bulan saya bulan akan datang, yakin aja bulan akan datang, ini gak boleh karena ini termasuk apa? Takahana, lebak-lebak. Nah, Ikhwanuddin rahimani wa jami'an, kemudian qauluhu ya, tadi tidak boleh menebak ya, seperti yang dilakukan oleh para dukun juga autukuhidano, tidak boleh ya minta ditebakkan kepada siapa saja, dukun atau yang lain ya, tukang ramal. Aitan apa minal kahin an yatakah, misalnya ya, seorang minta dari dukun untuk apa, nebak-nebak untuk dirinya, ini dilarang. Tukuhinan takahana tukuhinan semuanya haram. Seperti apa? Ya, maksud dari tukuhina lahu, seperti keanyaku dalil kahin, seseorang datang kepada seorang dukun, kemudian dia berkata, dan bertanya kepada dukun tersebut, "Mada yusibuni gadan? Apa yang akan menimpa saya besok hari?" Tidak boleh, karena tidak ada yang mengetahui terhadap kejadian esok hari. Mada dam'al gadan? Tidak ada, ini merupakan ilmu ghaib. Maka tidak sudi ayah abin jamut, dan juga tidak tahu jiwa ini gimana dia akan mati. Nah, nanti kalau apa yang akan terjadi esok hari ditanyakan, kapan saya mati, dan seterusnya, hati-hati, ini bukan bagian manusia. Rasul para nabi sendiri tidak ada hak untuk masalah ini. Kalau begini, maka Rasulullah SAW memperingatkan hal-hal yang akan merusak akidah, merusak keimanan. Dan di antara yang merusak keimanan tadi, bukan bertanya kepada wahyu atau bimbingan wahyu, larinya kepada para dukun ini. Perbuatan-perbuatan yang akan merusak dunia dan akhirat mereka. Seperti datangnya seorang kepada kahin bertanya, apa yang akan menimpa saya besok hari? Awal bisa hari bulannya atau pada bulan tertentu, apa yang akan menimpa saya? Awal bisa naal bulannya atau apa yang akan menimpa saya tahun ini, tahun itu, bulan ini atau bulan itu? Hadza haram, ini semuanya dilarang. Wa hadza, dan perbuatan ini, tabarra'a minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah berlepas diri darinya. Jadi, bedakan antara ulama yang manusia diperintahkan untuk bertanya kepadanya sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bedakan antara ulama dengan para kuhan, para dukun, tukang ramal, walaupun mungkin dianggap atau diisukan, oh ini wali, ini orang ngerti, ini orang suci. Nah, hati-hati. Karena Imam Syafi'i menegaskan dengan tegas, jangan sampai kita terpedaya, tertipu dengan katanya seseorang bisa terbang di udara, berjalan di atas air. Jangan tertipu. Kalau engkau bahkan melihat seorang berjalan di atas air, terbang di udara, jangan tertipu. Jangan terpedaya. Sampai kamu betul-betul mengetahui dia itu mengikuti terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah. Kalau tidak, ini min awliya isyaitan. Ini wali-wali syaitan dari kalangan Tuhan, dukun, dan yang serupa dengannya. Bukan tempat untuk bertanya. Bahkan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang berbondong-bondong datang kepada mereka. Untuk bertanya, minta fatwa, minta bimbingan, minta arahan. Untuk masalah dunianya, untuk masalah agamanya. Bukan ke sana. Tempat bertanya, tanya kepada ahlinya dalam din. Pas ahlul zikri, ahlul ilmi. Umum nas, kebanyakan manusia tidak bisa membedakan mana ulama, mana ini tadi para dukun-dukun yang kecambi dalam syariat. Peringatkan yang sangat keras di dalam agama ini. Baik, ikhwan muslimin. Rasulullah SAW berlepas diri dari semua itu. Hada tabarru anhu Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya adalah bab tatayyur. Kemudian bab kahanah, perdukunan. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang menyihir atau minta disihirkan. Rasul berlepas diri dari orang yang melakukan sihir, menyihir manusia, menyantet orang. Maka apabila terjatuh kepada dia, kita harus segera bersiap-siap, harus segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pintu taubat terbuka selama hidup masih ada pada dirinya, atau selama nyawa masih nyatu dengan dirinya. Adapun kalau sudah datang kematian, tidak ada pintu taubat. Atau sudah datang sakaratul maut, tidak ada pintu taubat. Sebagaimana kalau sudah matahari terbit di sebelah barat, sudah ditutup pintu taubat. Yang faunafsan iman. Jiwa tidak akan bermanfaat keimanannya. Lam takun amanat bim khamu au kasyabati imani khaira. Sudah tertutup pintu taubat. Maka ketika ada kesempatan untuk kita kembali kepada Allah ini, gunakan sebaik-baiknya dan ajak manusia untuk benar-benar segera bertobat dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak dunia dan akhiratnya. Nah, baik, karena perkara itu banyak sekali menyebar di tengah-tengah kehidupan manusia. Bahkan di negeri-negeri muslim ini, bukan sekedar negara-negara kufar, musyrikin, perdukunan ini hal yang merebak. Dan Rasulullah SAW berlepas diri dari semua itu. Yang sahara ausrihalah. Di mana takut damat tarik usir telah berlalu definisi daripada sihir, yaitu makhafiya walatu fasabab, yang sama ya, tidak jelas sebabnya. Nah, wa takut damat bayi oksigen telah berlalu juga pembagian dari macam-macam sihir. Ya, sihir yang menjerumuskan kepada kekufuran sehingga dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun nanti di akhirat. Ada terjatuh kepada kekufuran. Dan ada sihir yang menjerumuskan kepada kefasikan, seperti yang menggunakan obat-obatan dan yang sejenisnya untuk menyihir. Nah, dan qauluhu ausuhira lahu, siapa yang minta disihirkan untuknya air, qalaba minas sahiri an yasira, atau dia minta kepada tukang sihir agar menyihirkan untuknya. Ini tidak boleh. Rasulullah SAW berlepas diri dari semua itu. Wa min dan termasuk daripada minta disihirkan ya, adalah anusrah, yang minta dijampi-jampi, dirukyah yang tidak syar'i, minta dijampi-jampi antara sihir dengan cara sihir, tidak boleh. Nah, sihir minta dibalikan sihirnya, tidak boleh. Baik, kembali kepada rukyah syar'iyah. Wahia dakhilah bihi, maka termasuk dari model nusrah adalah na'am, termasuk daripada sihir adalah nusrah. Wahia dakhilah bihi, nusrah termasuk dari bagian sihir. Di antaranya mereka kamu yasta'milunaha ala ya wujuhin mutanawi'ah, mereka melakukan itu dengan berbagai macam cara. Model-model praktek sihir itu dengan macam-macam nusrah ya, jampi-jampi yang na'am, di dalamnya mengandung kalimat-kalimat batilah ya, syirkiyah dan sebagainya. Baik, mereka lakukan itu dengan bermacam-macam modelnya, minha diantaranya ya. Nah, untuk sihir menyihir ini diantaranya dengan cara apa? Anhum yatu dari tas tihima, mereka datangkan wadah yang di dalamnya ada air ya, wadah apakah gelas ataukah mangkok, mangkok terus di dalamnya ada air, wahai subuh nafihi rosas, kemudian dituangkan padanya rosas bima ataupun yang lainnya ya. Wahai takawan muhadar rosas wajah syahir, kemudian membentuklah wajah syahir ini. Oh, ini yang mihir, ini yang nyantet. Nah, di situ dilihat di air ya, pakai itu pakai ini, hati-hati ini perbuatan syaitan. Nah, perbuatan syaitan, kembali kepada tauhid, tauhid, tauhid. Nah, kembali kepada Allah, sadarkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, tempuh sebab-sebab yang syar'i. Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana agar selamat dari macam-macam gangguan tersebut. Ya, ada doa di antaranya apa? Pagi dan petang dan zikir-zikir yang lain. Subhanallah, sudah lengkap dalam agama yang sempurna ini Islam. Nah, bimbingannya tinggal sejauh mana kita mempelajarinya, mengamalkannya, dan menyebar luaskan di tengah-tengah manusia agar mereka dan kita selamat, kita dan mereka selamat. Baik. Jadi ya tadi dalam wadah yang dimasukkan dari rosas ya, itu nampak ini yang nihir, ini yang nyangket katanya. Al ayataku nusurat sahid, nah, nampaklah bentuk tukang sihir yang menyihirnya dihantar rosas dalam ya ini. Baik, wadah tadi yang dimasukkan macam timah atau yang lainnya. Wa yusammiha al-amma indana, ya, yang mana kata Syekh dinamakan hal tersebut oleh orang-orang awam ya, di tempat kita kami sabrasas, ya, meluangkan timah pada wadah yang di dalamnya ada air, kemudian muncul dan nampak siapa pelakunya. Kalau misalnya pencurian, nah ini muncul katanya bulan si bulan. Kalau misalnya apa tadi sadar penyakit, nah ini si bulan dan si bulan. Akhirnya dipermainkan oleh setan sama tetangganya, bahkan sama keluarganya, saling musuh-musuhan karena dituduh bahwa bulan atau tetangganya atau saudara yang nyangket dia. Wah, sampai anak turunannya enggak mau akur. Kenapa? Dan kedaruan meninggal. Nah ini kedaruan meninggal. Nah ini hati-hati perbuatan setan yang merekuna berada nama Isa. Wazawji. Ya. Perbuatan setan tukang sihir memecah belah antara suami dengan istrinya, keluarga dengan keluarga, dan seterusnya. Maka hati-hati. Jangan bersandar belok kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan berbagai macam perkara. Rugi di akhirat. Dukun-dukun lepus tukang tipu. Nah ini kebanyakan pemakan korban orang-orang yang jahil. Bodoh. Nah. Ya ditipu, ada yang sudah susah bangkrut, ya. Suruh nyiapkan apa? Minyak wangi isinya puluhan juta. Nah, ini maharnya, ini itunya. Ya habis. Sampai habis. Wallahu musta'an. Ini yang terjadi, ya. Padahal pernah yang curhat mengandungkan seperti itu, sudah segera kita taubat, ajak doa untuk meninggalkan semua ini, kembali kepada jalan Allah SWT. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah jami'an. Nah ini adalah hadza min anwa'is sihir muharram, kata Syekh. Ini termasuk daripada macam-macam sihir yang diharamkan. Wa qad tabarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari para pelakunya. Dan yang jadi syahid, kata Syekh, dalam hadis ini, min hadal hadis adalah qauluhu wa man atakah, dan siapa saja yang datang kepada dukun atau para dukun, tukang ramal ila akhirihi, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani bil awsat bi isnadin jayyid min hadis Ibn Abbas ila akhirihi, fa yakunu hadza muqawiyan lil awal, maka ya, datang riwayat yang berikutnya merupakan penguat terhadap hadis yang pertama. Demikian faedah dari hadis di atas, mudah-mudahan nah, bisa bermanfaat untuk kita semakin menjaga keimanan dan ketauhidan, karena itulah yang akan mengantarkan kepada amal soleh, dan mudah-mudahan akan bermanfaat, berguna semua itu ketika seseorang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam.